sikapnya, bagaimana sikapnya ketika mendengar hadis bahwa haid adalah hukuman bagi Hawa dan akan menimpa anak dan keturunannya? Apa yang bisa diambil dari faedah hadis tersebut? Tidak ada hadis yang marfu kepada Nabi SAW bahwa haid itu adalah hukuman bagi Hawa. Hadis yang marfu pada Nabi. Allahumma illa atharun an Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Kecuali satu athar, athar itu adalah riwayat yang mauquf sampai hanya pada seorang sahabat saja, yaitu Ali bin, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menceritakan riwayat dan itu dari Bani Israel. Artinya kisahnya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat tidak bisa kita benarkan, walaupun tidak bisa pula kita dustakan. Maka kita hanya berkata wallahu a'lam. Mungkin iya, mungkin tidak. Baik. Ini barakallahu fikum. Adapun kedudukannya, atsar tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan juga Ibn al-Mundhir dan Imam Hakim dalam Mustadrak dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga Ibn Abi Dunya juga meriwayatkan atsar tersebut dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tetapi karena itu adalah pertama tidak marfu kepada Nabi, kedua bahwa itu adalah dari kisah Bani Israel. Kalau dari kisah Bani Israel, kita tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Mau kita benarkan, jangan-jangan Yahudi berdusta. Mau kita dustakan, jangan-jangan Yahudi benar. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Nabi SAW, Nabi hanya berkata tentang haid, hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Itu adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada wanita-wanita anak Adam. Artinya sudah suatu fitrah yang Allah ciptakan kepada para wanita turunan Adam. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita ditanya dengan pertanyaan apa yang kita bisa diambil faedah dari hadis ini, kita butuh kesahihan riwayat tersebut. In soha, kalau itu benar. Saya katakan begitu karena belum tentu, bisa iya bisa tidak. Kalau iya itu benar, barakallahu fikum, maka dikisahkan dalam athar tadi atau dalam Israiliyat tadi, bahwa ketika Adam ditanya mengapa engkau memakan buah khuldi, dijawab karena aku dipengaruhi oleh Hawa. Maka Hawa dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi darah atau ditakdirkan berdarah setiap bulannya sekian hari. Kemudian menangislah Hawa dengan suara. Dan itu sepertinya wallahu alam dalam kisah tersebut baru pertama kalinya. Maka disebutkan dengan kalimat ranna Hawa. Hawa bersuara, merintih, menangis. Maka dikatakan dalam riwayat dalam kisah Israel tersebut, Hawa menangis dan menangislah anak turunan para wanita anak Adam. Kalau ini sahih barakallahu fikum, hanya menunjukkan kelemahan wanita. Hanya menunjukkan bahwa wanita lebih lemah dari laki-laki. Wanita lebih lemah dari laki-laki. Tetapi ternyata wanita yang lemah bisa mengalahkan laki-laki. Adam dipengaruhi oleh Hawa. Dan ini barakallahu fikum pembenarannya ada dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan tidak ada naqisatu dinin wa aqlin yaghlibna ala rijalil aqwa illa an-nisa. Tidak ada makhluk yang lemah akalnya dan lemah agamanya tetapi bisa mengalahkan laki-laki yang kuat melainkan wanita. Berarti wanita itu memang memiliki kelemahan, kekurangan, kekurangan agama dan kekurangan akalnya, tetapi toh seringkali bisa mengalahkan laki-laki yang kuat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah kecintaan suami kepada istrinya diukur dengan jima? Maksudnya dengan siapa suami sering berjima, maka itulah yang lebih dicintainya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah khairan. Tidak mesti. Layakunu da'iman. Tidak mesti. Kadang-kadang karena kepandaian sang istri tersebut, sehingga dia bisa merayunya dan bisa mendapatkan dari suaminya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal soal jodoh yang gimana Ustaz? Setiap ada yang datang terus tiba-tiba enggak jadi. Hati kadang merasa sedih Ustaz karena usianya sudah 48 tahun. Pertanyaannya, tawakal yang gimana? Ya harus bagaimana sikapnya mungkin tawakalnya? Barakallahu fiikum. Yang namanya seorang wanita, dia menunggu sifatnya dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan engkau sendiri, bukan suatu kehinaan, bukan suatu kerendahan. Maryam bin Zimran disebutkan perawan yang suci, dan itu sebagai pujian buatnya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan minder, jangan merasa rendah kalau memang tidak mendapatkan jodoh. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Sehingga yang namanya sabar, sabar menghadapi semua yang Allah takdirkan, dan teruslah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan-harapan yang baik. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya Ustaz, bagaimana kedudukan seorang istri jika dia tidak taat kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya tidak ridho dengannya jika dia tidak menuruti orang tuanya, sedangkan si istri tetap taat kepada suaminya dan tetap tinggal bersama suaminya? Apakah dengan demikian si istri termasuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya? Tidak demikian. Dan ini jawabannya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, bahwa seorang suami lebih berhak terhadap istrinya daripada orang tua mereka atau daripada orang tua istri tersebut. Seorang wanita jika sudah menikah, maka berarti dia sudah dipasrahkan pada suaminya. Sehingga setelah akad, setelah ijab kabul, saat itulah suami lebih berhak terhadap sang wanita tersebut daripada bapaknya dan ibunya. Sehingga tidaklah bapak dan ibunya memiliki jalur komando. Hanya paling tidak bisa meminta kepada suaminya, tolong anak saya sesekali bawa ke sini silaturahmi, atau meminta kepada suaminya bahwa kami ingin agar anak saya begini. Sifatnya memohon, karena itu bukan hak orang tua lagi, tapi itu adalah hak sang suami. Dan kau tidak akan disalahkan. Seorang wanita tidak akan disalahkan kalau dia taat suaminya, karena memang itulah yang dimaksud di dalam ijab kabul. Aku nikahkan engkau dengan fulan, itu serah terima. Sang bapak menyerahkan anaknya kepada sang suami tersebut. Sehingga barakallahu fikum, yang ada hanya permintaan dan permohonan. Adapun jalur komando, suami kepada istrinya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ya bisa memberikan kita manfaat, memberikan kita ilmu. Barakallahu fikum. Akhir kata, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.